Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin wa ba'du. Kaum muslimin, kaum muslimat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan pembahasan dari kitab fikih bab muamalat dari bukunya Abu Syuja, yang dikenal dengan Matan Abu Syuja. Sampai kita pada pembahasan tentang al-ghasbu atau merampas. Qala al-muallif rahimahullah, muallif rahimahullah berkata, "Wa man ghasaba malan li ahadin lazimahu radduhu." Siapa yang mengambil harta orang lain dengan kekerasan, dia wajib mengembalikannya. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam meminjam dari Sufwan bin Umayyah, minjam apa namanya? Perisai untuk perang waktu perang Hunain. Maka Sufwan bin Umayyah berkata, "Aghasbun ya Muhammad?" Ini pinjam atau ngerampas? Artinya minyak kembali lagi atau tidak? Kata Rasulullah SAW, "La, bal ariyatun madmunah." Tidak. Tetapi ini aku pinjam, ariyah akadnya, dan madmunah. Madmunah itu artinya terjamin. Hilang aku ganti, rusak aku perbaiki, dan seterusnya. Ya. Sedangkan yang diperkirakan oleh Sofwan bahwa Rasulullah akan merampas, mengambil dan tidak dikembaliin. Dan Rasulullah mengatakan tidak. Dan merampas termasuk dosa besar berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan, "Wa la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil." Kata Allah, janganlah kalian memakan harta sebagian kalian dengan cara yang batil. Hadis-hadis Nabi juga banyak, di antaranya sabda beliau, "Inna dima'akum wa amwanakum wa a'radakum haramun 'alaikum. Ka hurmati yaumikum hadha fi biladikum hadha." Sesungguhnya darah kalian haram untuk ditumpahkan, harta kalian haram untuk diambil, dan A'rab, apa A'rab itu? Kehormatan. Kehormatan diri kalian juga haram untuk diganggu. Seperti haramnya hari ini, yaitu di waktu itu adalah hari-hari haram. Fi baladikum ha'adha, di negeri kalian, negeri haram. Waktu itu adalah di Mina. Baik, fadal sihsan. Qala al-mu'allifu rahimahallahu ta'ala, وارشى نفسه واجر مثله اي نواصل او فضل ايوه وارشى نفسه واجره مثله وارشى نفسه هنا وارشى نفسه واجره مثله فان تلف ضمنه بمثله ان كان له dan adanya kompensasi apabila ada kekurangan dan apabila hilang maka dia menjaminnya sesuai dengan apa yang diambilnya. Wa man ghasaba malan li ahadin lazimahu radduhu. Siapa yang mengambil harta orang lain dengan cara merampas, wajib dia kembalikan. Ya. Kemudian arsyu naqsihi. Andai selama itu di tangan dia mamanya 2-3 minggu dirampasnya motor itu. Dia punya motor cuman katanya setengah hari, 3 minggu belum dikembalikan. Sisanya adalah ghasb. Maka bagi yang pinjam tadi, yang ghasb tadi, yang merampas tadi, dia wajib bila selama itu ada kekurangan. Ada yang rusak, rusak lampunya, lightingnya, harus dia ganti. Berbeda kalau akadnya adalah i'rah. keliaran tidak. Kemudian selama 3 minggu tadi, berapa sewanya per hari? Itu wajib, wajratu mislihi, wajib dia bayar. Walaupun ini motor enggak digunakan untuk ojek oleh yang pemiliknya. Sehari umpamanya berapa, saya Ihsan? 200. Baik. Ini 200 dikali dengan 3 minggu. 3 minggu 21 hari. Sekali 21 berarti bayar dia 4.200.000. Selain motor dikembalikan, kemudian bayar 4.200.000. Wallahu taala a'lam. Fadhil. Baik. فإن تلف ضمنه بمثله إن كان له مثل أو بقيمته إن لم يكن له مثل أكثر ما كانت من يوم الغصب إلى يوم التلف. Dan wajib bagi dia untuk menjamin barang tersebut jika hilang dengan seperti yang dirampasnya atau dengan nilai apabila dia tidak memiliki barang yang dirampasnya pada waktu dia mengambilnya. In talif, jika barang yang dirampas itu hilang atau rusak atau lenyap atau diambil orang lagi lain, yang merampas tadi wajib menjamin mengganti dengan semisalnya, bila ada misal, bila motor tadi ada misal barang yang sama, misal itu namanya tadi motor dirampasnya adalah motor apa biasanya kan, kalau salah satu merek misalnya Vespa, Vespa tahun untuk aset. Ya enggak apa-apa. Bisa bila ada masih ada gantinya. Nah. Harus diganti dengan yang semisalnya. In kana au bi qimatihi, kalau tidak ada misal lagi, tua banget tahunnya. Vespa tahun 69. Masih ada. Allah alam, mungkin ada ya. Tidak ada lagi gantinya dengan Vespa keluaran tahun 69, maka dia harus ganti dengan uang. In kana lahu mithl aw bi qimati lam yakun lahu mithl, atau dengan taksiran harganya. Ditaksir selama mulai dari awal hilang sampai pada waktu dijatuhkan sanksi, harga yang tertinggi itulah yang dibayarkan. Saya kira cukup sampai di sini. Nah, kalau ada pertanyaan. Jazakumullah khair, kami sampaikan pada Al-Sayyid Wandi hafizahullah wa ta'ala atas penjelasan dan syarah dari Ahkamul Ghasab. Dan pendengar serta pemirsa Raja TV, kita berikan kesempatan bagi Anda untuk berinteraksi secara langsung. Anda bisa menghubungi kami di line telepon 021-823-6543. Dan pertanyaan pesan singkat seperti biasa di 081-989-6543. Baik, kita angkat dari telepon terlebih dahulu, silakan. Ya, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan dengan siapa, Bapak di mana? Dengan Abu Farah. Di mana Abu Farah? Di Tambun. Taib, silahkan. Barakallahu fiik, Ustaz. Allah barik fiik, Abu Farah. Begini, Ustaz, mertua anak tuh meninggal tahun 2005, Ustaz. Kemudian beliau punya sebidang tanah di Bogor. Kemudian lurah di sana itu menjual tanah itu ke pengembang besar, Ustaz, tanpa sepengetahuan kami. Nah, kemudian kami menuntut dan akhirnya jatuhlah pengadilan, Ustaz. Kemudian yang mengganti tanah itu justru si pengembang besarnya itu, Ustaz. Yang apa? Yang mengganti tanah. Mengganti tanah itu yang terjual. Pengembang besar itu, bukan lurahnya itu. Karena lurahnya di penjara, Ustaz. Terus? Pengembang besar ini memberi tanah yang sama luasnya tapi di tempat yang berbeda dengan harga yang berbeda, Ustaz. Lebih murah nilainya, Pak? Iya, lebih kecil. Baik. Antum ridho? Ya. Agak sulit ya, Ustaz, karena kami kan tadinya di tengah kota gitu, Ustaz. Kalau enggak ada, sampaikan kepada mereka. Kalau sudah, ribo? Ustaz, sudah berkali-kali kami sampaikan bahwa kami ingin tanah yang sama di kota yang sama gitu ya, dengan di kota. Tapi mereka tidak bersedia karena mereka merasa mereka tidak bersalah gitu. Terus? Ya akhirnya ya keluarga kami ya tidak ingin memperpanjang masalah. Akhirnya kami terima itu, tapi ya sebetulnya kami sendiri tidak ridho gitu. Baik. Baik. Begitu saja, Abu Farah, pertanyaannya. Sama satu lagi, Ustaz. Kalau waris itu ada jangka waktunya enggak, Ustaz, harus dibagikan berapa lama? Secepatnya, Abu Farah. Sekarang Ustaz, jazakallahu khair. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan kedua sudah terjawab saya kira ya. Secepatnya saja. Secepatnya. Akhir artinya hari ini si mayat wafat dikuburkan hari ini bagi waris. Baik, dan tidak ada penundaan seminggu. Jangan. Baik. Pertanyaan beliau yang pertama tadi diganti oleh perusahaan yang mengambil tanah mereka, merampas tanah mereka. Kalau mereka redha tidak ada masalah. Berarti menukar tanah dengan tanah. Kalau mereka tidak redha, ya jangan diterima. Wabillahi taufik. Baik, karena itu termasuk khasab istilah alama lil ghairi bil ghalabah. Itu menguasai harta orang lain dengan cara kekerasan. Jazakallah khair. Demikian Abu Farah, barakallahu fik. Kami berikan kesempatan kembali via telepon di 0218236543. Silakan bagi para pendengar dan pemirsa Roja TV yang ingin bertanya. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Ibu, di mana? Dengan Ibu Mai dari Depok. Silakan Ibu Mai. Gini, Ustaz, suami saya kan nyewa tanah. Apa? Menyewa? Jadi nyewa tanah untuk dibangun. Nyewa tanah untuk dibangun. Setelah kami bangun, bikin warung, di situ dibuat perjanjian sama yang punya tanah bahwa nanti setelah misalnya kita tidak bisa melanjutkan pembayaran sewa, maka tanah dan semua fasilitas yang kita yang suami saya bangun dan apapun yang ada di dalam jadi milik orang yang punya tanah. Nah, dan itu dibikin surat perjanjian dan pasal-pasal yang ada di situ kita tanda tangan itu dan sesuai dengan kesepakatan harga sewa setiap tahun. Dan setiap tahun harga sewa itu dinaikkan. Nah, kalau misalnya pada nanti tahun berikutnya kami tidak setuju dengan perjanjian itu, dengan kesepakatan yang dibuat oleh pihak yang punya tanah, boleh nggak kesepakatan itu dibatalkan gitu? Dari awal, Ibu. Kalau Ibu nggak setuju dari awal, kadang kami nggak setuju dengan tambahan persyaratan ini. Oh, tapi kalau misalnya udah berjalan seiring waktu itu tetap ditandatangani dan nanti perjanjian berikutnya kami tidak setuju dengan kesepakatan itu nggak bisa? Nggak bisa. Secara syar'i nggak bisa. Secara komersial juga tidak bisa. Secara hukum kenegaraan juga tidak bisa. Ibu tidak bisa karena ibu telah membuat kesepakatan dari awal. Kalau nggak dari awal, mengatakan kami nggak setuju. Ya. Tapi dan Rasulullah mengatakan al-mu'minuna ala syurutihim. Orang-orang beriman itu hendaklah mereka memenuhi persyaratan mereka. Dan tadi ibu sudah menyetujuinya, maka tidak bisa lagi untuk menolak kembali. Wabillahi taufiq. Nah. Demikian umum. Baik, jazakallah khair. Tambahan ketika kenaikan harga sewa itu di atas inisiatif pemilik toko bagaimana? Tidak ada kesepakatan memang dari awal. Tapi penambahan memang inisiatif pemilik toko dan tidak boleh. Jadi kesepakatan batal akadnya dan berdosa yang menaikkan tersebut. Tapi penyewa tanah berarti bisa membatalkan sewanya, Sat? Bisa. Tapi dia batalkan sewa, dia mungkin juga rugi, tidak mendapatkan tempat strategis. Nah, walhasil yang menyewakan berdosa. Contoh. Jazakallah khair. Demikian tambahan umum bagi umum Mai yang ada di Depok. Barakallahu fiik. Kita angkat kembali pertanyaan via telepon, silakan. 0218236543. Ya, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa umum, di mana? Dengan Ahan Mbak Allah di Di mana? Dengan hamba Allah di Taib, silakan om. Ya, ini Ustaz mau bagaimana kita ada apakah kita bisa meminjam uang di bank syariah di penggadaian syariah, dan apakah kita bisa menabung di ya di mana? Apakah itu untuk riba? Menabungnya di mana, Umum? Di bank syariah. Baik, ya kita bisa tangkap pertanyaannya. Jazakallah khair. Tidak termasuk. Nah, baik. Sekian khair, kita akan simak jawabannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adakah peluang kemudian meminjam di pegadaian syariah, Ustaz? Dan kemudian hukum mana? Di meminjam di baik di pegadaian syariah atau bank syariah tidak syar'i. Ada unsur pertambahan riba. Ya. Terkadang dalam bentuk anzirkah. Bila terlambat dikenakan sanksi denda keterlambatan, dan ini adalah riba. Tapi kalau kita menabung insyaallah tidak masalah. Wabillahi taufiq. Baik, Ustaz. Jazakallah khair, dan ini menjadi jawaban dari beberapa pertanyaan yang sama dari pesan singkat. Jazakallah khair. Baik, kita angkat kembali pertanyaan via telepon. Silakan. Sebelum kami angkat dari pesan singkat. Hey, halo. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, Umu di mana? Umu Zaki di Riau. Silakan, Umu Zaki. Saya mau tanya tentang asuransi pendidikan anak saya, Ustaz. itu syar'i apa enggak tuh ya, Ustaz? Dia masuk Ibu, sebentar, Ibu. Satu tahun. Sebentar, Ibu. Halo. Ya. Ya. Ibu, asuransinya berapa rupiah semuanya disetorkan? Setorkan berapa rupiah? Dia per 3 bulan, Ustaz. Semuanya berapa rupiah nantinya? Dia per 3 bulan selama 15 tahun. Per 3 bulan kita bayar 3.426. Iya. Berarti selama 15 tahun. Nanti pas masuk SD kita menerima 25 juta. Masuk SMP nanti yang diterima lebih banyak atau sama, Ibu? Lebih kurang dari yang kita masukkan, Ustaz. Kurang daripada kita yang kita store. Ya, nanti setelah tamat SMA baru kita menerima sumbangan. Kalau yang diterima kurang dari store, enggak apa-apa. Tapi kalau berlebih jadi riba dia. Nah, tapi nanti dia bilang setelah habis masa asuransi selama 15 tahun, Ustaz, kita diberi selisih realisasi hasil pengembangan dana, Ustaz. Kalau perkembangan dananya dikembangkan dengan cara yang syariah, tidak bukan dengan riba, tidak masalah kita dapatkan pertambahan nilainya. Wabillahi taufiq. Tapi dia enggak bilang untuk apa dana dikembangkan gitu, Ustaz. Enggak dijelaskan. Saya enggak tahu kalau begitu. Kalau dia enggak bilang, bagaimana kita mengetahuinya? Masa ke dalam perkara syubhat atau tidak? Iya, jadi enggak syar'i itu, Ustaz. Termasuk syubhat, Ibu. Karena kita tidak tahu untuk apa digunakan dana tersebut. Jadi di maksudnya dibatalkan aja lagi, Ustaz. Sudah berjalan aja 7 tahun. Cabut saja. Putar dalam untuk usaha kita yang lebih real. Atau bertanya, ya. Minta penjelasan. Atau minta penjelasan kepada mereka. Nah. Oh ya, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Baik, Ibu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair. Barakallahu fiik. Kami akan pertanyaan dari pesan singkat saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh, kan baki? Baki ya, Rabu, Ustaz. Baik. Assalamualaikum, Ustaz. Istri saya ikut asuransi jiwa. Bahkan semua anggota keluarga termasuk saya diasuransikan. Saya sudah jelaskan keharamannya, akan tapi istri enggan menutup asuransi dengan alasan ikut premi, takut premi yang dibayarkan hangus. Bagaimana, Ustaz? Pertanyaannya. Saya ulangi kembali. Pertanyaannya apa? Ya, tidak bisa menutup asuransi dengan alasan istrinya takut premi ini hangus. Hangus, tay. Bila dan demikian tidak ada masalah. Wabillahi taufiq. Asuransi jiwa saja. Nah. Tay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tay, bagaimana hukum simpan pinjam saat yang pengelolaannya dibayar 100.000 lalu kemudian di akhir usaha ada SHU yang dibagikan dengan berlebih, Ustaz. Dia diputar dalam bentuk apa uang ini? Tidak dijelaskan. Tidak dijelaskan. Baik. Tidak bisa kita jawab kalau tidak dijelaskan. Enam. Kami angkat kembali pertanyaan via telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukum zakat penghasilan yang diambil setiap pegawai menerima upah atau gaji setiap bulannya, Ustaz? Jazakallah. Tidak boleh ini. Belum tentu yang gajinya umpamanya 15 juta sebulan dia wajib zakat. Bila anaknya banyak, tanggungannya banyak, ada orang tuanya yang sakit, ada adiknya yang sakit dan dia tanggung, maka dia boleh menerima zakat. Maka tidak halal menarik zakat dengan cara seperti ini. Wabillahi taufiq. Baik. Jazakallah khair. Kami akan kembali pertanyaan via pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taib. Mohon maaf, ada ya pertanyaan berikutnya. Bagaimana hukum merampas harta, akan tapi kita tidak bisa memiliki kemampuan untuk mengambil harta yang dirampas tersebut karena tidak ada saksi yang melihatnya, Ustaz? Jazakallah khair. Semoga Allah mengembalikan harta Anda yang dirampas. Wabillahi taufik. Kemudian kami akan kembali pertanyaan masih dari pesan singkat. Suami saya bekerja di suatu perusahaan dan setelah beberapa bulan berjalan, kami mengetahui kalau ternyata model perusahaan menggunakan pinjaman bank konvensional. Bagaimana hukum gaji yang diterima suami, Ustaz? Apakah haram? Halal kalau dia bukan bagian yang keuangan yang mengatur ribanya. Dan secara zat kerjanya juga halal, Ustaz. Halal. Baik, baik. Jazakallah khair. Demikian yang bertanya. Kami angkat kembali pertanyaan dari pesan singkat. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, Ustaz, mertua ingin menggadaikan sawahnya selama 1 tahun dengan masa panen 2 kali untuk pinjaman uang sebanyak 5 juta dan uang tersebut dikembalikan tahun depan. Akan tapi yang menggarap sawah tersebut mertua saya sendiri dan hasil panennya dibagi 2 antara mertua dengan pemodal. Ini riba. Ini adalah riba karena ini tanah milik mertua Anda. Hah? Allah Ta'ala. Baik. Kami akan kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hamba Allah dari Papua. Saya meminjam uang pada rentenir karena satu kebutuhan dan tidak ada jalan lain. Apakah perbuatan ini berdosa, Ustaz? Kalau pinjam 100 ribu dikembalikan berlebih, 1 juta dikembalikan berlebih, inilah riba dan haram. Wabillahi taufiq. Dan termasuk yang meminjamnya, Ustaz? Iya, yang meminjam juga berdosa ini. Kecuali dia darurat, tidak mendapatkan yang halal, tidak dapat pinjaman yang lain. Iya. Baik. Demikian pendengar kita di Papua. Barakallahu fiik. Kami akan kembali dari pertanyaan pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukum anak orang seseorang anak yang mengambil uang dari orang lain, kemudian anak tersebut ikut memakan uang tersebut sebagai imbalan dan kemudian tidak mengembalikannya, Ustaz? Bisa difahami, Ustaz? Enggak. Tapi kami angkat kembali pertanyaan yang lain. Mohon maaf pertanyaan tidak bisa jelas kami angkat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukum mendaftarkan PNS dengan cara memasukkan dokumen? Bagaimana gajinya, Ustaz? Masukkan dokumen? Dengan memasukkan dokumen. Haram, haram. Hendaklah dia sampaikan kepada instansi yang tempat dia bekerja bahwa selama ini adalah palsu. Baik. Kalau mereka menyetujui, tidak ada masalah. Baik, jazakallahu khair. Kami akan kembali pertanyaan dari pesan singkat sebelum via telepon dari Jambi. Bagaimana pandangan Islam terhadap bisnis MLM, terutama MLM umroh yang sedang marak akhir ini? Apa? MLM. MLM apa yang sedang marak? Umroh. MLM tapi umroh. Multi-level marketing. Dalam buku Artam saya jelaskan dengan rinci bahwa hukumnya haram. Wabillahi taufiq. Pendengar dan pemirsa Raja TV, kita berikan kesempatan via telepon. Silakan di 021-823-6543. Ya, halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa kamu di mana? Dengan Ukti Aci di Bandung lagi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini, Ustaz, di grup kami itu ada beberapa masalah yang alhamdulillah ana itu dijadikan media untuk bertanya sama Ustaz. Ini macam amanah gitu kan. Jadi ada teman itu yang suaminya itu memang meminjam uang untuk membeli rumah dan mobil. Sekarang dia itu setelah hijrah sedikit demi sedikit dia itu menjadi gelisah gitu. Setelah tahu lagi riba itu haram. Setiap dia meminta untuk melunasi, suaminya itu tidak mau, bahkan meminta, suaminya minta izin untuk meminjam 50 juta lagi ke perusahaan lain untuk menutupi hutang-hutang yang ada. istrinya ini, sahabat Hana ini menjadi gelisah dan sampai berkata, kalau bisa bunuh diri, saya bunuh diri kalau nggak berdosa, saking menderita gitu, Ustaz. Dia juga bahkan ingin pergi dari rumah gitu, Ustaz, karena Hana kasih tahu bahwa tinggal dengan uang riba yang jelas-jelas sudah hukumnya haram, dan kita mengetahui hukumnya itu tidak boleh. Hana sebut seperti, Hana menjelaskan seperti itu, gitu, Ustaz. Makanya sahabat Hana itu menjadi makin tersiksa begitu, Ustaz, karena memang dia insya Allah benar-benar ingin hijrah gitu. Itu hukumnya bagaimana, Ustaz? Apakah dia tetap harus tinggal di rumah itu bersama suaminya meskipun dia tahu itu haram? Padahal di sisi lain dia bisa menjual rumah dan mobil itu, tapi suaminya tidak menginginkan. Itu mohon pencerahan, Ustaz. Itu saja, Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair, ya. Ya. Pada wanita yang mengalami suami berbuat riba, tidaklah bersabar dan ingatkan suaminya akan azab Allah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala menantang perang orang yang berbuat riba di dunia, di akhirat nanti. Ibn Abbas mengatakan, diberikan kepada pelaku riba pedang oleh Allah, lalu kata Allah, mari bertanding. Apakah ada manusia yang bisa menang melawan Allah Jalla fi'ula? Tentu tidak ada. Dan ini merupakan sanksi yang paling berat. Dan oleh karena itu para ulama sepakat bahwa riba adalah dosa besar. Hak seorang istri untuk meminta kepada suaminya memberikan dia dari harta yang halal, bukan dari harta yang haram. Wabillahi taufiq. Jazakallahu khair. Dan kebersamaannya bersama di dalam rumah tersebut karena tidak ada kemampuan, tidak masalah, Ustaz? Tidak ada masalah. Demikian umum pencerahan yang disampaikan oleh Ustaz dan nasihat. Jazakallahu khair dan barakallahu fiik. Kami akan kembali pertanyaan via telepon, silakan. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa, di mana? Baik, mohon maaf, koneksinya terganggu mungkin dan terputus-putus. Bisa bergeser, Bapak? Hamba Allah di Pontianak. Baik, silakan. Alhamdulillah, silakan di Pontianak. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini pernah meminjam tanah wakaf sepanjang 30 cm. Kemudian tanah wakaf tersebut didirikan parit, dibuat parit oleh Pemda. Setelah beberapa setahun kemudian saya pulangkan tanahnya kepada yang bersangkutan. Tetapi yang bersangkutan bilang bahwa pakai aja karena tanah wakaf itu tidak sampai masuk ke dalam yang untuk diwakafkan kuburan gitu, Pak Ustaz. Yang apa? Bagaimana? Yang diwakafkan apa? Diwakafkan kuburan tanah itu, Pak Ustaz. Oh. Untuk kubur. Bukan tanah wakaf yang untuk pakai itu. Iya. Itu tanah siapa? Bukan. Tapi saya pulangkan dia nggak mau. Artinya, itu, ini Pak, pemiliknya ya, Pak, ya, tanah tersebut yang mewakafkan, ya? Iya, bukan. Baik, Pak. Jazakallahu khair, kita akan sampai jawabannya, silakan. Yang jelas, kalau bukan tanah Anda, jangan Anda gunakan. Apakah tanah wakaf atau bukan, jangan digunakan. Wabillahi taufik. Baik, dan dikembalikan kepada pemiliknya saja. Iya. Baik. Demikian Bapak, barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan via telepon. Ya, silakan. Baik, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Bapak, di mana? Dengan Pak Soal Wahid. Baik, dengan siapa, di mana, Pak? Pak Arianto, Pak, di Cilengsi. Silakan, Pak Arianto. Begini, Ustaz. Kalau misalnya saya membantu orang telah mohon maaf, dikecilkan dulu Pak volume suara radio atau televisinya, ada feedback. Iya, begini Pak Ustaz, kita dalam hal untuk membantu orang atau saudara, Terus kemudian katalah misalnya masalah utang piutang. Terus kemudian kita diberikan apa itu namanya, katakanlah hasil dari penagihan itu gimana hukumnya, Ustaz? Itu halal atau enggak ya? Enggak paham saya, Pak. Ulang lagi, Pak Rianto. Ya, Pak? Diulang kembali, Pak, pertanyaannya mungkin lebih jelas. Ya, kalau misalnya kita membantu saudara atau rekan. Bapak memberikan pinjaman? Ya, enggak. Misalnya gini, jadi kata membantu pengurusan utang-piutang. Membantu urusan. Kemudian membantu utang-piutang. Kemudian kita dari hasil itu setelah dilunasi kita diberikan uang itu hasil dari payahnya itu gimana, Pak? Oleh saudara nih memberikan uang itu. Halo? Oleh saudara yang memberikannya, Pak? Enggak jelas, Ustaz. Bapak diberikan uangnya dari saudara tersebut? Dari saudara ya, yang punya masalah tadi. Yang punya tidak masalah. Ada masalah, Bapak. Nah, tidak ada masalah ya, Pak ya. Boleh. Oh ya, terima kasih, Pak Ustaz. Ya. Jazakallahu khair. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan pertanyaan terakhir kami. Mohon maaf dan silakan saya ikhtitam. Jazakumullahu khair. Semoga apa yang telah kita sampaikan bermanfaat. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.